sambil siapkan, aku juga persiapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Amma ba'd. Para pendengar Radio Muslim rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah di pagi hari yang berbahagia ini kita dapat kembali menyimak kajian yang kita kupas dari catatan-catatan hikmah oleh Imam Ibnu Jauzi rahimahullah taala di dalam kitab beliau Sayyidul Khatir. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang jika kita bisa fahami dengan baik, maka pesan-pesan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ini dapat membantu kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk menghindar dari kemaksiatan, untuk bergegas bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang saat ini berada di sekeliling kita semuanya. Beliau rahimahullah taala mengatakan, "Ajhalul juhali man athara ajilan ala ajilin." Orang yang paling bodoh adalah orang yang mementingkan sesuatu yang akan berakhir, sesuatu yang cepat berakhir, daripada sesuatu yang abadi. Atau orang yang paling bodoh adalah orang yang mementingkan saat ini, mementingkan hari ini, mementingkan syahwat hari ini daripada kesuksesan di masa depan. La ya'manu su'a maghbatihi, namun ia sendiri belum siap untuk menerima konsekuensi buruk dari tindakan tersebut. Di perkataan Mujauzi ini, beliau menyebut bahwa orang yang paling bodoh itu orang yang mementingkan syahwatnya saat ini, orang yang mementingkan keinginan yang sesaat, keinginan yang sesaat pada hari ini ataupun pada saat sekarang. Kemudian dia mengabaikan masa depannya. Artinya dengan keinginan yang sesaat ini menjadi hancurlah masa depannya. Ya. Maka ini orang yang tabiyyah ajhalul juhal, orang yang paling bodoh. Ya. Orang yang paling bodoh. Siapakah mereka? Yaitu orang-orang yang mementingkan syahwat maksiat. Kita menyadari bahwasanya di dalam semua dosa itu terkandung kelezatan. Dosa itu mengandung kelezatan. Dosa itu mengandung kenikmatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sudah mengabarkan bahwasanya neraka itu dikelilingi oleh syahwat-syahwat. Dikelilingi oleh hal-hal yang menyenangkan jiwa. Adapun surga itu dikelilingi hal-hal yang tidak menyenangkan jiwa. Namun ketahuilah para pendengar Radio Muslim yang kami banggakan, bahwa keinginan, bahwa syahwat-syahwat yang disenangi jiwa tersebut pada akhirnya ataupun ujungnya adalah kesengsaraan. Adapun surga yang dikelilingi dengan perkara-perkara yang tidak disenangi jiwa itu hanya saat ini saja, tapi pada akhirnya, pada ujungnya, kita mendapatkan masa depan yang sangat indah. Kita akan mendapatkan kenikmatan di ujungnya ataupun di akhirnya. Ibnu Jauzi di dalam ucapan ini menyebut orang yang melakukan maksiat, orang-orang yang berbuat dosa itu sebagai ajhal juhal, orang yang paling bodoh. Ya, kata beliau sebabnya adalah karena mementingkan syahwat sesaat, mementingkan kelezatan dosa yang sesaat, kelezatan dosa yang hampa, dan itu hanya dan akan berlalu cepat. Lalu dia abaikan masa depannya yang indah itu, masa depannya dia tidak pedulikan, sehingga ujungnya adalah kesengsaraan ataupun kehinaan. Inilah sebabnya para pelaku maksiat itu adalah disebut ajhalul juhal. Dan istilah ini para pendengar rahimani wa rahimakumullah bukan istilah yang dibuat-buat atau julukan yang dibuat-buat oleh Imam Ibnu Jauzi. Di dalam hadis Nabi SAW, demikian juga dalam Al-Quran, demikian juga dalam perkataan-perkataan para sahabat, diterangkan bahwasanya, disebutkan bahwa julukan bodoh itu sangat pantas disematkan pada orang-orang yang melakukan maksiat. Sebagaimana Allah mengatakan, ya'maluna su'a bijahalah dalam surat An-Nisa. Dan orang-orang yang melakukan dosa bijahalatin, karena kebodohannya. Dosa itu tidak mungkin terlaksana, tidak mungkin dilakukan kecuali karena kebodohan. Ya. Dan juga perkataan Nabi Musa alaihissalam yang tertulis dalam Al-Qur'an, ya, a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah dari menjadi orang-orang yang bodoh. Ya, demikian juga perkataan Nabi Yusuf alaihissalam ketika di penjara, rabbis sijni ahabbu ilayya mimma tad'unani ilaihi wa illa tasrif 'anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Ya Tuhanku, sesungguhnya penjara itu lebih aku cintai daripada maksiat yang mereka goda ataupun maksiat yang aku diajak oleh mereka. Andaikan aku tidak engkau palingkan dari kemaksiatan itu, niscaya aku akan terjerumus ke dalamnya dan aku termasuk orang-orang yang bodoh. Kemudian juga dalam riwayat-riwayat ya, seperti perkataan sahabat, juga disebut bahwasanya pelaku maksiat itu orang-orang yang bodoh. Sahabat Qatadah rahimahullah, ya kan? Ini salah seorang tabi'in ya. Beliau pernah mengatakan, kullu man 'asallah fa huwa jahil. Bahwa setiap orang yang bermaksiat kepada Allah, maka dialah orang yang bodoh. Dia juga pernah mengatakan, ajma'a ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna kullama 'asiyallahu bihi fa huwa jahalah. Para sahabat Nabi semuanya sepakat bahwasanya setiap kemaksiatan yang dilakukan itu adalah bukti adanya kebodohan pada diri seseorang. Maka tidak berlebihan ketika Imam Ibnu Jauzi mengatakan, ajhalul juhal man athara ajilan ala ajilin. Orang yang paling bodoh adalah orang yang mementingkan kepentingan sesaat, yang mementingkan hari ini daripada masa depannya. Dia rela menghabiskan kelezatan, dia rela memuaskan dirinya merasakan kelezatan-kelezatan sesaat pada saat ini, ya, meskipun masa depannya hancur, meskipun nanti alam abadinya nanti di akhirat dia sengsara selama-lamanya. Na'udzubillah. Wa kam qad sami'na min su'an sultanin wa amirin wa sahibi malin atlaqa nafsahu fi syahwatiha. Sering kali kami mendengar kabar seorang raja, bangsawan, konglomerat yang mengumbar syahwatnya, yang mengumbar-umbar syahwatnya. Walam yanzur fi halalin wa haram. Dan dia tidak peduli halal dan haram. Fanazala bihi minan nadami waqtal maut. Pada akhir hayat dia merasakan dia pun merasakan penyesalan yang sangat. Ya. Adhafu mattad wa laqiya min mariril hasarat ma la yuqawimuhu wa la dharrah minhu kullu ladzah. Merasakan penyesalan yang sangat dan dia merasakan kepahitan yang tidak sanggup dia tahan. Kepahitan yang tidak sanggup dia tahan dan kepahitan yang tidak sebanding dengan setiap segala kelezatan yang dirasakan selama dia hidupnya. Walau kana hadza fa hasbulaka fa huznan. Andaikan akibat dari orang-orang yang melakukan maksiat itu adalah ini, hanya penyesalan di ujung hayat saja, maka itu sudah cukup. Fa kaifa wal jazaa'ud daa'imu baina yadayhi. Akan tetapi yang dirasakan bukan hanya itu, tapi balasan, hukuman Allah Subhanahu wa taala telah menanti di hadapannya. Jadi beliau menyebutkan banyak orang-orang yang paling para bangsawan, konglomerat, orang-orang terpandang, orang-orang yang punya banyak uang, yang bisa membeli segalanya dengan uang, bisa membeli kendaraan mewah, bisa membeli rumah yang mewah, ya, bisa membeli semuanya. Orang-orang yang paling bahagia dalam kacamata dunia. Tapi di ujung hayatnya ketika mereka habiskan semua hartanya itu untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dia rasakan di ujung hayatnya adalah penyesalan. Penyesalan yang sangat pahit. Kalau dia bandingkan dengan uang-uang, kekayaannya, kekayaan yang dimiliki, ya, kesenangan yang dia dapatkan dari dunianya, itu enggak sebanding walau dzarrah, walaupun hanya, ya, tidak sebanding walaupun hanya sebesar dzarrah, sebesar biji yang sangat kecil, biji atom daripada penyesalan yang dia dapatkan. Ini orang-orang yang kaya raya, para raja yang tidak peduli dengan aturan Allah, ya, yang tidak peduli dengan perintah Allah dan larangan Allah. Mereka akan menyesal. Dan itu pasti terjadi. Karena pada sejatinya syariat Allah ini adalah fitrah. Tidak bisa dibohongi oleh hati kecil manusia. Hati kecil manusia akan memberontak, akan merasa galau ataupun sempit ketika dia melanggar syariat Allah, karena Allah adalah Tuhannya. Dan itu dirasakan semua orang yang beriman. Ya. Jika demikian yang dirasakan oleh orang-orang yang kaya, orang para raja, ketika dia mengumbar syahwatnya di saat di puncak kejayaannya ataupun ketika dia masih kuat, ya, lalu di akhir hayatnya dia akan merasakan penyesalan yang sangat. Dan bukan hanya itu, balasan Allah, hukuman Allah juga sudah menanti di hadapannya di alam barzakh, ya kan? Maka bagaimana lagi jika orang yang enggak terlalu, bukan kaya, dia bukan raja juga, ya, orang yang pas-pasan, bahkan orang yang miskin, maksiat sama Allah, maka sungguh kepedihan di atas kepedihan. Na'udzubillah min dzalik. Walau kana fad-dunya mahbubatun lit-taba' la raiba fi dzalik. Saya tidak mengingkari, saya tidak pungkiri, dunia itu memang menyenangkan. Wala unkiru ala talibiha mu'athiri syahwatiha. Aku juga tidak mengingkari bahwasanya ada, bahwa adanya orang-orang yang mencarinya dan menyalurkan keinginannya di dunia ini. Walakin yambaghi lahu an yanzura. Akan tetapi wajib menjadi catatan bahwa orang wajib menjadi catatan bagi orang yang mencari dunia untuk teliti dan waspada. Wa ya'lama wajha akhdhiha. Dia harus tahu dari mana dia mengambil dunia itu. Dia mendapatkan rezeki dunia itu. liyaslama lahu aqibatu ladzatihi, agar dia, agar masa depannya selamat, agar dia mendapatkan keselamatan di masa depan. Wa illa fala khaira fi ladzatin min ba'dihan nar, jika tidak dia waspada, jika dia tidak memperhatikan itu, maka tak ada kebaikan sedikit pun di dalam kelezatan yang ujungnya adalah neraka. Masya Allah. Ini beliau memberikan nasihat kepada para pencari dunia. Ya, kita semua selama hidup di dunia kita pasti butuh dengan rizki-rizki dunia. Ya, Allah juga, Allah Subhanahu Wa Taala berpesan kepada kita, wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kamu lupakan bagianmu di dunia. Namun ingat, kita harus waspada, kita harus memberi catatan yang tebal untuk memperhatikan dari mana dunia itu kita dapatkan. Kita harus punya perhatian kepada halal dan haram. Tidak semuanya diambil. Ya. Kita harus punya, harus tahu tentang batasan-batasan Allah, batasan-batasan syariat di dalam mencari rizki dunia. Dalam mencari rizki dunia. Di akhirat nanti para jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa Taala akan menanyai, ada pertanyaan khusus tentang harta. Dan pertanyaan tentang harta ini ada dua anak pertanyaan ataupun dua soal. Ya. Yang pertama adalah wa an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqahu. Min ayna iktasabahu, tentang hartanya dari mana dia dapatkan? Apakah jalan atau pintu dia dapat uang itu, pekerjaannya itu apakah halal atau tidak? Wa fima anfaqahu, dan untuk apa dia gunakan hartanya? Apakah untuk hanya menghambur-hamburkan untuk perkara maksiat, ataukah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Taala? Ini khusus harta, ada dua pertanyaannya. Kalau yang lainnya, wa an umrihi fima afnah, tentang umurnya untuk apa dia habiskan? Wa an syababihi fima ablah, dan tentang masa mudanya untuk apa dia gunakan? Kemudian kalau harta dua, wa an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqahu, tentang hartanya dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia pergunakan. Nah, di kehidupan dunia ini kita sedang mempersiapkan jawaban daripada pertanyaan tersebut. Ya. Beliau mengatakan di dalam paragraf ini ataupun di dalam ungkapan ini, perkataan yang sangat dalam maknanya. Beliau mengatakan, "Fala khaira fi ladzatin min ba'dihan nar." Apa manfaatnya harta-harta yang banyak yang menyenangkan ini kalau ujung-ujungnya neraka? Hidup dunia ini hanya sebentar sekali. Para penduduk neraka nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa Taala, "Berapa lama kalian tinggal di dunia?" Maka mereka mengatakan, illa sa'atan min nahar, kami tinggal di dunia ini hanya sebentar dari waktu siang saja, sangat sebentar, bukan sehari. Kalau dibandingkan dengan kehidupan di akhirat, mungkin kehidupan dunia ini hanya berapa detik atau berapa menit. Di akhirat itu satu harinya adalah 1000 tahun. Jadi sepanjang-panjangnya umur kita di dunia ini itu, ya, itu belum seharinya di akhirat, sepersekian satu harinya di akhirat, ya. Apalagi di padang mahsyar nanti di hari kiamat, satu harinya 50.000 tahun hitungan waktu dunia. Jadi kelezatan yang sangat sedikit sebenarnya. Itu pun tidak sepanjang hayat ini seorang manusia itu merasakan kelezatan dari harta yang dia miliki ataupun harta yang dimiliki oleh orang tuanya. Tidak selamanya kehidupan dunia sepanjang-panjang umurnya manusia lah 100 tahun udah. Apakah 100 tahun itu dia merasakan bahagia terus? Tidak. Apakah orang itu kalau sudah punya semuanya, punya perusahaan, punya uang, punya semuanya, terus dia bahagia terus? Kan tidak. Ya. Maka kalau dikurangi sedih-sedihnya, kesengsaraannya, ditipunya, sakitnya, galau-galaunya, ya kan? Itu kebahagiaan yang dirasakan sedikit. Lelahnya dia mencari harta, menumpuk harta, itu kebahagiaan hanya sedikit. Sudah ya, sudah kelezatan yang sedikit itu habis untuk maksiat semuanya. Maka apa manfaatnya dari kelezatan itu kalau ujung-ujungnya annar, neraka? Ujung-ujungnya neraka. Merasakan kelezatan yang sebentar, kenikmatan yang sesaat, tapi ujung-ujungnya neraka. Nah, inilah ironi orang-orang yang yang susah payah cari uang, tapi bukan hartanya untuk Allah, hartanya untuk syahwatnya, untuk foya-foya. Kenikmatan yang dapatkan hanya sedikit, tapi ujung-ujungnya adalah neraka. La khaira fi ladzatin min ba'diha an-nar. Tidak ada baiknya. Ya, sesuatu yang dianggap baik, sesuatu yang baik di dunia ini kalau ujung-ujungnya adalah neraka. Tidak ada baiknya dalam sebuah kelezatan dari kelezatan yang ujungnya adalah neraka. Berbeda dengan orang yang mencari dunia dan dia jadikan dunia sebagai jembatan. Dunia dijadikan sebagai jembatan untuk mendekat kepada Allah. Sehingga dengan harta yang dia dapatkan, dia bisa ya membantu anak-anak yatim, membangunkan jalan, membangun masjid, memberi bukaan puasa untuk para penuntut ilmu ataupun orang-orang yang berpuasa, membiayai orang kaum muslimin yang miskin untuk belajar agama sehingga kedepannya menjadi pejuang-pejuang dakwah, ya, dan banyak sekali ibadah-ibadah yang kita bisa raup melalui harta. Maka sudah pasti orang yang seperti itu dia merasakan lelah dalam mencari harta, capek mencari harta, dan dia harus menjaga hartanya. Maka itu adalah kelelahan yang nikmat, kelelahan yang ujungnya adalah nanti adalah kebaikan. Di dunia dengan hartanya dia bahagia. Kenapa bahagia? Karena dia bersyukur. Manusia itu bisa bahagia dalam semua kondisinya di dunia ini dengan syukur dan sabar. Karena kehidupan kita itu tidak selamanya di atas, tidak selamanya baik terus, tidak selamanya bahagia terus, enggak. Kadang kita bahagia, kadang kita sedih, kadang kita di atas, kadang di bawah. Itu sunnatullah. Ya, itu bukan berarti ketika seorang mendapatkan musibah, kesedihan, Allah itu benci sama dia, enggak. Itulah sunnatullah yang berlaku di dunia ini. Ya. Mustahil ada orang yang bahagia terus, mustahil juga ada orang yang sedih terus. Jadi dua keadaan ini para pemirsa, senang dan sedih itu selalu silih berganti dalam hari-hari kita. Dan kita harus bahagia. Orang beriman harus bahagia. Jangan sampai orang beriman itu sedih. Ya kan? Allah tidak ingin melihat orang beriman itu sedih. Ya. Makanya Nabi pernah mengatakan, innallaha yuhibbu an yara athara ni'matihi ala 'abdi. Sesungguhnya Allah itu senang ketika melihat bekas-bekas nikmatnya itu tampak pada diri seorang hamba. Dan di dalam Al-Quran juga dijelaskan, innamannajwa minasyaitan liyahzunal ladzina amanu. Sesungguhnya pembicaraan rahasia, pembicaraan bisik-bisik itu adalah perbuatan setan. Mereka, setan-setan itu ingin membuat orang-orang beriman itu bersedih. Jadi yang ingin kita sedih itu adalah setan. Allah menginginkan kita bahagia. Allah mengatakan juga dalam Al-Quran, Taha ma anzalna alaika al-Qur'ana litashqa. Taha, tidaklah kami turunkan Al-Qur'an ini untuk membuatmu sengsara ataupun sedih. Artinya apa? Tapi Al-Qur'an ini diturunkan Allah untuk membuatmu bahagia. Ya. Maka kita harus bahagia setiap keadaan. Bagaimana kuncinya? Kuncinya adalah syukur ketika mendapatkan nikmat, sabar ketika mendapatkan musibah. Maka dengan syukur ketika mendapatkan nikmat kita bahagia. Dan ketika dengan sabar ketika mendapatkan musibah kita bahagia dengan sabar tersebut. Orang yang mencari dunia kemudian dia syukuri rezeki yang dia dapatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia bahagia. Jangan dikira ikhwah orang yang bersedekah, orang yang berinfak, orang yang membantu, orang yang kesusahan, orang yang mengikhlaskan hutangnya karena dia melihat saudaranya kesusahan. Jangan dikira itu tidak bahagia. Jangan dikira itu penyesalan, nanti aduh nyesel, enggak. Tidak ada orang berinfak ya, ikhlas kemudian dia menyesal, yang ada adalah bahagia. Silakan dibuktikan kalau tidak percaya. Tidak ada kebahagiaan di dunia ini yang lebih bahagia daripada ketika kita melihat anak-anak yatim dapat tersenyum lalu mendoakan kita yang telah membantunya dengan doa yang tulus. Tidak ada kebahagiaan yang lebih di dunia ini daripada kebahagiaan melihat ya simbah-simbah ataupun ibu-ibu janda, kakek-kakek yang sudah tua enggak punya pekerjaan, tetangga-tetangga kita yang miskin, lalu dia punya kesusahan, punya masalah, kita bantu dengan harta kita, lalu dia tersenyum dengan senyuman yang jujur, lalu mendoakan kita kebaikan. Itu demi Allah, itu adalah kebahagiaan yang luar biasa. Ya. Inilah orang-orang yang mencari dunia dan dia bahagia dengan dunianya. Tapi kalau seorang punya dunia, punya semuanya, gunakan untuk maksiat, maka sadari kelezatannya hanya sebentar. Dan apa artinya kebahagiaan, kelezatan? Min ba'dihan nar, fama la khaira fi ladzatin min ba'dihan nar. Tidak ada baiknya dari sebuah kelezatan yang nanti ujung-ujungnya juga neraka. Ya. Wa hal 'udda fil 'uqala qattun. Apakah dapat disebut orang yang cerdas? Ya. Seorang yang dikatakan kepadanya ijlis fil mamlakah sanah thumma naqtuluk. Tinggallah kamu di kerajaan ini, di dalam, silakan manfaatkan kemewahan-kemewahan yang ada di dalamnya. Ya, baik kemewahan syahwat ataupun kemewahan harta, kemewahan sosial, kedudukan, fasilitas-fasilitas kerajaan silakan gunakan. Silakan kamu menjadi raja tapi hanya sanah satu tahun. Silahkan bahagia, sebahagia mungkin. Gunakan fasilitas kerajaan ini sesukamu. Tapi ingat, hanya satu tahun. Thumma naqtuluk. Kalau sudah satu tahun, kami akan membunuhmu. Kira-kira kalau para pendengar ditawari seperti itu, mau atau tidak? Silahkan kamu ya gunakan kerajaan ini. Ya, andaikan kita itu diundang, apa namanya, untuk menjadi raja sementara di kerajaan yang paling mewah di muka bumi saat ini. Kita diundang. Dan kita dipersilakan memakai fasilitas kerajaan sesuka kita. Tapi itu hanya satu tahun. Kemudian nanti ujung-ujungnya kita akan dihukum gantung. Atau akan dibunuh. Kira-kira kita mau atau tidak menerima tawaran seperti itu? Saya yakin kita semua sepakat. Seperti perkiraan Ibnu Jauzi rahimahullah, beliau mengatakan, hayhat, tidak. Tidak mungkin, tidak akan pernah kita terima tawaran seperti itu. Walaupun selezat apapun kita dapatkan, ya, walaupun semewah apapun fasilitas kerajaan itu yang bisa kita manfaatkan sesuka kita, tapi kalau ujung-ujungnya kita dibunuh, hayhat, tak mungkin kita terima. Balil amru bil aks. Yang terjadi, pilihan kita justru sebaliknya. Artinya kita akan tolak. Ya, kita akan tolak. Karena kenapa kita tolak? Ya, karena kita tahu akhirnya itu apa. Karena kita tahu endingnya kita akan sengsara, kita akan dibunuh. Walaupun kita mendapatkan kelezatan, ya, kebahagiaan karena apa? Kemewahan yang kita dapatkan di kerajaan tersebut. Tapi kalau ujung-ujungnya neraka, ujung-ujungnya dibunuh, kita akan tolak. Karena kita menyadari, kita mengimani, kita yakin, oh, akan dibunuh. Dan itu ujung tersebut, ya, kita nanti akan dibunuh, na'udzubillah. Orang tersebut akan dibunuh nanti setelah satu tahun berada di kerajaan, ya, itu menjadikan dia lupa dengan segala kelezatan-kelezatan yang sesaat itu, yang hanya satu tahun itu. Makanya demikian juga harusnya bagi orang yang melakukan dosa, bahwasannya kelezatan dosa yang dia dapatkan itu hanya sesaat. Dan kita orang beriman meyakini apa ujung dari dosa itu. Kita semua meyakini, walaupun orang itu mau berusaha keras untuk ya abai, berusaha keras pura-pura tidak tahu tentang ayat-ayat Allah bagi pelaku riba misalnya, bagi pelaku judi, bagi orang-orang yang menipu, hukuman-hukuman Allah yang telah Allah jelaskan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun dia pura-pura lupa, maka ketahuilah bahwasanya balasan Allah itu pasti. Balasan Allah itu pasti, dan Allah itu maha adil. Catatan Allah itu valid dan detail, ya. Nah, kalau kita bayangkan, kita lihat maksiat itu pasti ada kelezatannya, pasti ada manfaatnya yang namanya dosa itu. Kalau dosa itu enggak ada manfaatnya, maka enggak laku di muka bumi ini. Maka dosa, kalau dosa itu enggak ada manfaatnya, maka dosa tidak bisa berfungsi sebagai ujian. Allah ciptakan dosa itu untuk menguji. Walaqad fatanna alladziina min qablikum, sungguh telah kami uji orang-orang sebelum kalian. Falaya'lamannallahu alladziina shadaqu, Allah kemudian mengetahui siapakah orang-orang yang jujur. Walaya'lamannal kadzibin, dan Allah mengetahui siapa orang-orang yang dusta dalam imannya. Ya. Jadi dengan kita mengingat betapa perihnya, panasnya, baunya, pengapnya ya neraka, maka itu akan menjadikan kita lupa dengan kelezatan-kelezatan dosa. Ya. Wa huwa annal 'aqila man sabara mararatul juhdi. Sana. Orang yang berakal itu adalah orang yang sabar merasakan pahit getirnya perjuangan. Bal sinin. Orang yang sabar itu orang yang sabar, orang yang berakal itu adalah orang yang sabar merasakan pahit getirnya perjuangan selama 1 tahun. Namun setelah itu dia akan mendapatkan kebahagiaan selamanya sepanjang tahun. Nah, itu orang yang sabar. Dia pahit dulu. Ya, dia berakit-rakit dulu, berenang nanti kemudian. Itu orang yang berakal. Ya. Bukan berenang dulu, tapi ujungnya nanti jurang. Air terjun curang, bawahnya ada batu-batu yang keras, ya. Itu bukan orang yang berakal. Apakah dia bisa bahagia ketika seorang mendayung perahunya ataupun dia apa membiarkan perahunya mengalir bersama aliran sungai yang lancar dan rata, ya kan? Lancar. Tapi dia tahu 100 meter lagi di situ ada air terjun air terjun yang tinggi. Apakah dia akan merasakan bahagia ketika itu menikmati pemandangan samping? Masya Allah, ada hijau-hijau sawah-sawah. Mungkin dia juga ditemani ikan-ikan yang melompat di sekeliling perahunya, ya, atau ditemani juga dengan air yang begitu segar dan bersih. Apakah masih sempat dia menikmati itu semua? Padahal dia tahu 100 meter lagi itu air terjun yang sangat jauh ataupun tinggi. Ya, pasti dia akan lupa semua kelezatan-kelezatan itu, keindahan-keindahan di sungai itu dia akan lupa. Dia akan khawatir, yang ada dia khawatir, dia takut, dia gelisah. Karena di depannya ada air terjun yang di bawahnya batu-batu terjal. Jadi orang yang berakal itu orang yang mendayung dulu. Orang yang bersabar dalam perjuangan walaupun itu hanya 1 tahun. Orang yang bersabar dalam perjuangan selama 1 tahun, tapi setelah itu dia akan mendapatkan kebahagiaan seterusnya. Balsinin, atau dia akan bersabar merasakan pahit getirnya perjuangan sepanjang tahun, tapi nanti ujungnya dia akan bahagia selamanya. Ini orang yang berakal. Makanya orang yang bertakwa, orang yang bertauhid, orang yang saleh kepada Allah, orang yang takut kepada Allah adalah orang yang berakal. Karena orang berakal itu seperti ini mindsetnya. Mindsetnya seperti itu. Bukan berarti dia tidak mengakui dalam dosa itu enggak ada kelezatan. Dia pun tahu bahwa dalam dosa itu ada kelezatan. Tapi yang dia lihat itu masa depan. Ujungnya gimana? Kalau ujungnya adalah api neraka, apa artinya dari kelezatan ini? La khaira fi ladzatin min ba'diha an-nar. Tidak ada baiknya dari kelezatan yang ujungnya neraka. Wa fil jumlah, kesimpulannya adalah uffin liladzatin aqabat uqubah. Betapa celaka kelezatan yang ujungnya adalah siksaan. Kemudian beliau menukil sebuah cerita. Cerita tersebut dari Muhammad bin Ali Al-Qushastani. Qala haddatsana ahadu abna'il umara. Dia bercerita, salah satu anak dari bangsawan bercerita kepadaku. Qala ra'aitu fil manam, aku pernah bermimpi, ka'anna atiyan ata ba'da mauti abi, bahwa seorang datang kepadaku setelah meninggalnya ayahku. Faqala ajibil amir, dia berkata kepadaku, jawablah permintaan amir, jawablah permintaan pemimpin itu. Faqumtu ma'ahu, aku pun pergi bersamanya, aku pun berdiri kemudian berjalan bersamanya. Maksudnya adalah ada salah seorang pemimpin bangsawan yang memanggilmu, ajibil amir, ya, tolong dijawab ataupun tolong dihadiri panggilan amir itu. Nah, fa'adakhalani dara wahsyah, orang itu pun mengajakku masuk ke rumah yang angker, rumah yang sangat angker, sauda al-hayron, dinding-dindingnya hitam. Muqalla'at as-suqufi wal abwab, atap dan pintu rumah itu sudah hancur. Thumma as'adani, aku kemudian diajak naik ke tangga. Thumma as'adani durjan fiha, aku pun diajak naik ke tangga yang ada di rumah itu. Thumma adkhalani ghurfatan, lalu aku dimasukkan, diajak masuk ke sebuah kamar. Fa'idha fi haytaniha atharun niron, ternyata di dinding-dinding kamar itu setelah saya masuk ada bekas-bekas bakaran api. Wa'idha fi ardiha atharul rumat, lantainya sudah penuh debu. Wa'idha abi aryan wadi'an ra'sahu baina rukbatahi, aku dikagetkan tentang sosok yang ada di kamar tersebut, ternyata adalah ayahku yang menyandarkan kepalanya ke kedua lututnya. Faqala li lil mustafhim, kal mustafhim, lalu sang ayah berkata kepadaku, ingin memahamkan sesuatu hal kepadaku. Bunayya, wahai anakku, bagaimana keadaan pemimpin saat ini? Maka dia mengatakan, na'am aslahallahul amir, ya, semoga Allah memperbaiki pemimpin kerajaan saat ini. Fa'an sya'ayakul, sang ayah itu kemudian bersyair, abligna abligan ahlana wala tukhfi anhum, kami apa, sampaikanlah kepada keluarga kita, jangan kamu tutup-tutupi. Ma laqina fil barzakhil khafaqi, apa yang kami alami di alam barzakh yang meresahkan. Qad su'ilna an kulli ma qad fa'alna, kami telah ditanya tentang seluruh perbuatan yang kami lakukan. Farhamu wahshati wa ma qad alaqi, maka kasihanilah aku dalam kesendirian ini. Afahimta, apakah kamu faham wahai anakku? Qultu na'am, ya faham. Fa'ansha'ayaku, lalu sang ayah ini kembali melanjutkan syairnya. Falau anna idha mitna turikna, andai ketika kita mati kita dibiarkan begitu saja. Lakanal mautu rohata kulli hayyin, niscaya kematian itu adalah istirahat yang menenangkan. Walakinna idha mitna bu'ithna, namun yang terjadi ketika kita mati, kita pasti akan dibangkitkan. Wa nus'alu ba'dahu an kulli syai, dan ditanya, dan kita akan ditanya tentang segala perbuatan yang kita lakukan. Andaikan kematian itu adalah setelahnya tidak ada apapun, kematian itu adalah dibiarkan begitu saja. Setelahnya tidak ada surga dan neraka. Setelahnya tidak ada sidang di padang mahsyar. Setelahnya tidak ada alam barzakh. Orang mati, kemudian dia menjadi tanah dan selesai. Maka kematian itu adalah istirahat. Tapi yang terjadi bukan seperti itu. Setelah kematian itulah kehidupan yang sebenarnya. Setelah kematian ada alam barzakh yang akan kita temui. Kemudian kita akan bertemu dengan padang mahsyar, kemudian dengan sirat, kemudian surga dan neraka. Maka kehidupan dunia ini bukan kehidupan yang terakhir, yang pertama dan yang terakhir, tapi kehidupan dunia ini adalah darul ibtila, tempat ujian. Kalau kita di waktu yang sangat singkat ini sukses menghadapi ujian syahwat, syubhat, ujian untuk bisa menjadi hamba Allah yang takut, bertakwa kepada Allah, padahal banyak dosa maksiat yang sekeliling kita, maka kita akan bahagia. Tapi kalau kita terlena dengan kelezatan yang sesaat di dunia yang sangat singkat ini, maka kehidupan seterusnya yang sangat panjang dan abadi itu bisa menyengsarakan. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang takut kepadanya, baik ketika di hadapan orang maupun ketika bersendirian. Dan semoga Allah SWT menjadikan kita termasuk dari penduduk surganya. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal, wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal. Demikian para pendengar Radio Muslim yang bisa kita sampaikan, yang bisa kami sampaikan pada kajian pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat, terutama bagi pengisi, bagi kami sendiri, kemudian juga untuk para pendengar Radio Muslim sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.